Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kitabun nikah tentang nikah mut'ah dan nikah tahlil. Di dalam Islam, tujuan daripada nikah itu adalah adanya dawamul mu'asyarah, maksudnya keberlangsungan mu'asyarah, hidup berkeluarga, untuk apa? Untuk adanya keturunan, menjaga nasab, mendidik anak, dan seterusnya. Itu diantara tujuan pokok daripada pernikahan. Sekarang bagaimana hukum nikah mut'ah? Para ulama sepakat bahwa nikah mut'ah itu adalah haram. Pernah dirukhsahkan pada zaman Rasulullah SAW beberapa hari, kemudian Rasul mengharamkannya. Nikah mut'ah yaitu nikah akad, nikah dengan perempuan tapi dengan menyebutkan batas waktunya, seminggu atau sebulan atau setahun, saya nikahi kamu untuk waktu seminggu. Setelah seminggu ya sudah selesai. Kalau ada anak terlahir ya enggak, tidak dinasabkan kepada si laki-laki ini. Jadi si perempuan punya, maksudnya dia dibayar untuk apa? Untuk kalau dia mau dengan waktu tersebut dibayar sesuai dengan kesepakatan. Tidak bedanya dengan apa? Dengan zina. Jadi nikah mut'ah itu nikah untuk waktu yang ditentukan, seperti sebulan, seminggu, 10 hari. Dalam hadis Salamah Ibnu Aqwa, hadis Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil mut'ati salasata ayyamin yauma awtas thumma naha an dzalika. Rasul pernah merukhsahkan nikah mut'ah 3 hari di hari awtas. Awtas itu wadi, lembah di negeri Hawazin. Jadi Rasul pernah merukhsahkan nikah mut'ah pada Putuh Mekah, kan setelah Putuh Mekah Rasul memerangi orang-orang Hawazin gitu kan. Terus ke Awtas. Jadi pernah dirukhsahkan ketika kondisi darurat. Kemudian juga, jadi pengharaman nikah mut'ah ini dan pengrukhsahannya terjadi beberapa kali. Di dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, Ali mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mut'atin nisa ama Khaibar. Rasul melarang mut'ah perempuan, menikah mut'ah dengan perempuan di saat perang Khaibar. Jangan perang Khaibar tahun keberapa? Khaibar tahun 7. Khaibar itu perang Badar 2, kan? Kemudian Uhud 3, Badar Sugro 4 yang tidak jadi, 5 Khandaq, ya. 6 Sulhul Hudaybiyah. Kemudian kurang kan turut ayat surat apa? Al-Fatihah kan. Terus bagian terjadi perang apa? Pada tahun ke-7 ini, di awal-awal tahunnya adalah di Khaybar. Habis Khaybar baru butuh Mekah. Jadi di sini di Khaybar berarti kan ada sebelum Khaybar berarti ada pembolehan ya. Karena kan disebutkan naha ama Khaybar berarti sebelumnya ada rukhsah. Terus dilarang di perang Khaybar. Kemudian futuh Mekah dirukhsahkan disebutkan 3 hari dalam hadis Salamah Ibnu Aqwa. Kemudian dilarang lagi untuk selamanya. Itu nikah mut'ah. Jadi pengharamannya, pengrukhsahannya terjadi beberapa kali dan pengharaman juga beberapa kali dan pada yang terakhir diharamkan untuk selamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah merukhsahkan, membolehkan nikah mut'ah. Pernah itu. Tapi kondisi darurat. Ternyata fatwa beliau ini dijadikan oleh sebagian orang untuk apa? Jadi fatwa beliau dicari-cari orang. Karena apa? Ya, sesuai dengan apa? Keinginan orang itu. Akhirnya sampai berita itu kepada Ibnu Abbas bahwa orang-orang mencari fatwa Ibnu Abbas tentang halalnya nikah mut'ah. Akhirnya Ibnu Abbas setelah itu apa taroju daripada menghalalkan nikah mut'ah. Padahal beliau juga menghalalkan pada kondisi darurat seperti bangkai, gitu kan? Seperti bangkai. Tapi setelah itu beliau taroju dari penghalalan nikah mut'ah pada kondisi darurat dan sepakat dengan para sahabat tentang pengharaman nikah mut'ah untuk selamanya. Dan itu diantara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah haramnya nikah mut'ah, berbeda dengan orang-orang Rafidhah yang menghalalkan nikah mut'ah. Bahkan mereka dalam buku-buku Syiah Rafidhah kalau orang mut'ah sekian kali pahalanya sekian kali. Itu nikah mut'ah. Kemudian bagaimana nikah orang nikah dengan perempuan tapi di dalam hatinya ada niat untuk menceraikannya. Kalau nikah mut'ah kan disebutkan sebulan, dua bulan, setahun, itu kan di akadnya dan perempuan mensepakatinya kan. Nah, bagaimana sekarang orang menikah akad nikah dengan perempuan, akadnya biasa pakai wali, biasa saksi. Tapi dalam benak si hati laki-laki tersebut ada niat untuk menceraikan. Biasanya orang-orang Saudi banyak kalau ke Indonesia ini nikah dengan orang Indonesia di hatinya niat menceraikan kalau dia pulang. Itu az-zawaj bin niyati talak. Ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang membolehkan, tapi yang kuat dalam hal ini, bila saja nikah mut'ah yang disebutkan waktunya di dalam akad, kan disebutkan, saya menikahi kamu sebut tahun, itu diharamkan kan, padahal perempuan setuju. Sekarang kalau orang menikahi perempuan, di dalam hatinya niat menceraikannya dalam waktu sebulan umpamanya atau waktu setahun. Terus perempuan menyanggupinya. Ternyata setelah setahun diceraikan karena memang si niat si laki-laki untuk menceraikan. Seandainya perempuan tersebut tahu bahwa si laki-laki tersebut akan menceraikan dia dalam waktu setahun, tentu perempuan tersebut tidak akan mau dinikahi. Berarti ada unsur apa? Gish gitu kan. Tidak penipuan terhadap perempuan tersebut. Maka ini apa? Pendapat yang kuat adalah diharamkan juga. Kenapa? Kasihan perempuan. Dia dalam pikiran dia akan ya rumah tangga secara normal. Tapi ternyata setahun diceraikan. Karena si laki-laki niat untuk menceraikan setelah setahun. Tapi tidak diungkapkan di dalam akad dan menipu perempuan. Sedangkan Rasul mengatakan man ghasya falaysa minna, barang siapa menipu maka dia bukan termasuk golongan kami. Tapi ya kalau orang yang karena fatwa ini sebagian ulama ada yang membolehkannya itu kan, karena fatwa ini sejalan dengan apa? Dengan hasrat kan, sebagian orang yang apa? Yang dalam hatinya ada penyakit mencari fatwa bukan karena dalilnya tapi karena selaras dengan keinginan. Itu banyak. Maksudnya kalau terutama bagi orang-orang apa? Mustagribin, orang-orang yang datang pergi merantau ke negeri orang. Itu nikah mutah, kemudian nikah biniyati tolak, kemudian nikah tahlil. Nikah tahlil kan dalam Islam kalau perempuan sudah mendapatkan talak tiga bain dengan bainuna kubro. Karena kan bainuna ada dua macam, ada bainuna sugro, ada bainuna kubro. Bainuna sugro seperti menikahi perempuan, akan nikah dengan perempuan, belum digauli, langsung diceraikan. Ini tidak ada iddah, langsung halal nikah perempuan tersebut dengan laki-laki lain. Tapi halal juga bagi si mantan suami ini untuk menikahi perempuan setelah itu, tanpa harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain. Itu bainuna sugro yang dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita mukminah kemudian kalian menceraikannya sebelum kalian menggaulinya, maka tidak ada iddah atas perempuan tersebut. Itu bainuna sugro. Nah kalau bainuna kubro adalah yang Allah katakan fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Jika kamu menceraikannya yang ketiga kalinya, ini karena kan setelah talak satu, talak dua kan, atau talaqu marratan. Nah ini fa in talaqaha, kalau kamu menceraikannya untuk ketiga kalinya, maka tidak halal dia bagi kamu sampai dia menikahi dengan wanita laki-laki lain terlebih dahulu. Ini bainuna kubro. Nah, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasul Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan anna rajulan talaqa imra'atahu salasan. Seorang laki-laki mencerai istrinya tiga, talak tiga. Fatazawajaha rajulun, terus dinikahi oleh seorang pria. Tsumma talaqaha, kemudian diceraikannya. Qabla an yadkhula biha, sebelum didukul oleh si pria yang kedua. Fa'arada zawjuhal awwal an yatazawajaha, terus si laki-laki pertama, mantan suaminya yang pertama, ingin menikahinya kembali. Fasa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian si pria itu bertanya dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul apa? La, tidak boleh. Hatta yazuqa al-akhir min usailitiha ma zaqa al-awwal. Tidak boleh sampai si pria yang kedua ini menikmati, ya, asal kan usail itu kan usaila, tasgir daripada asal madu itu, mencicipi apanya ya, mungkin itu maksudnya ya, bahasa apa, bahasa orang dewasanya, sampai apa menikmatinya itu kan, maksudnya menggaulinya seperti yang pertama juga pernah menggaulinya. Enggak boleh itu. Pernah dalam hadis wali juga, hadis Bukhari Muslim juga, seorang pria, wanita datang kepada Rasulullah SAW mengatakan suami saya mencerai saya dengan talak tiga. Kemudian seorang menikahi saya. Tapi kata wanita tersebut apa? Milik dia itu seperti apa? Seperti ujung kain, kan? Maksudnya kalau kain berdiri dia mengadukan kepada Rasul. Kemudian kata Rasul tidak boleh. Karena Rasul perempuan tersebut mengadukannya tidak benar. Kenapa? Karena ternyata si yang dikatakan dia milik dia itu seperti apa? Hudbatu as-saub gitu kan, seperti apa ya? Itu baju maksudnya kain ya, tidak berdiri. Tidak benar. Buktinya apa? Ini dia punya anak. Sebutan orang yang dikatakan itu kan punya anak, beberapa anak dari istri yang lain. Jadi perempuan ini tidak benar mengadukannya kan? Makanya kata Rasul tidak boleh. Jadi pengaduannya tidak diterima karena bukti menunjukkan berbeda. Kan kata Rasul, kamu ingin kembali kepada yang pertama kan? Jadi maksudnya ini pengaduan kalau bertentangan dengan realita tidak diterima. Di sini kata Rasul tidak boleh sampai apa dia menggauli kamu terus menceraikannya seperti perceraian yang biasa. Jadi maksudnya bahwa kalau talak tiga harus kalau ingin dinikahi lagi oleh laki-laki pertama harus dinikahi oleh pria lain dengan pernikahan rogbah, pernikahan normal, kemudian harus didukul juga, kemudian dicerai juga dengan cerai yang normal. Nikahnya bukan nikah bayaran. Nah, sedangkan nikah tahlil di sini adalah yang dikatakan dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-muhallil wal muhallala lahu. Terus Allah melaknat muhallil, laki-laki yang menghalalkan, dan laki-laki yang dihalalkan. Ini laki-laki yang pertama ini tahu bahwa istrinya kalau talak tiga, udah dia talak tiga, tapi dia ingin kembali. Sedangkan dia tahu bahwa tidak halal kalau dinikahi laki-laki lain. Nah akhirnya dia apa? Dia menyewa orang untuk menikahi mantan istrinya. Untuk menikahi mantan istrinya, terus dia minta agar setelah dinikahi, agar diceraikan. Supaya dia bisa menikahi kembali. Nah, si laki-laki yang nyuruh menikahi itu namanya apa? Bukan, muhalala lahu. Nah, kalau yang menikahi, yang supaya diceraikan, dia yang muhalil. Nah, ini kedua-duanya dilaknat. Berarti nikah tahlil ini pertama haram, terus juga tidak memiliki konsekuensi hukum bisa menghalalkan bagi si laki-laki pertama untuk kembali lagi nikah dengan perempuan yang telah dia cerai dengan talak tiga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di sini kata Rasul, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar, maukah kalian saya beritahukan tentang at-tais al-musta'ar. Tais itu kan domba jantan kan, tais pejantan pinjaman. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan iya. Kemudian Rasul mengatakan huwa al-muhallil, dia adalah al-muhallil. Jadi pejantan apa bayaran itu, pinjaman itu adalah al-muhallil. Tadi laki-laki yang diminta untuk menikahi mantan istri orang tersebut itu disebut apa? At-tais al-musta'ar. Kemudian Rasul mengatakan la'anallahu muhallil wal muhallala lahu. Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu. Jadi nikah tahlil ini apa? Nikah yang haram. Terus juga di antara faedah, kenapa orang kalau sudah mentalak istrinya dengan talak tiga, dia tidak halal menikahinya kembali kecuali setelah si perempuan dinikahi oleh pria lain dan digauli. Di antara hikmahnya supaya laki-laki suami tidak terlalu mudah menceraikan istri. Kalau tahu bahwa istrinya kalau ditalak tiga tidak halal bagi dia kecuali setelah dinikahi laki-laki lain dan digaulinya. Sedangkan pria kan punya rasa apa? Cemburu juga kan? Oh ini enggak mau bekas orang kan? Iya. Mereka enggak mau kan? Enggak mau. Berarti apa? Dia akan apa? Akan berpikir lebih dahulu. Kalau seandainya dia apa? Menceraikan istrinya. Jadi maksudnya jangan mudah apa? Mengeluarkan kalimat talak. Makanya kan diantara hikmah kenapa talak itu di tangan laki-laki, karena laki-laki itu lebih mengedepankan apa? Akal, pikiran. Kalau perempuan pakai perasaan. Sedikit-sedikit minta cerai. Makanya ya begitu. Disebut juga perempuan ya. Apa namanya? Naqisatu aqlin wa dinin. Kurang akal dan dinnya. Kan dalam hadis Rasul ketika Idul Fitri atau Idul Adha lewat ke hadapan perempuan, kata Rasul, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aksar ahlin nari. Para wanita, bersedekahlah karena saya melihat kalian ini mayoritas penduduk penghuni neraka. Kulna fabima ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Qala tuksirna la'na wa takfurna al-ashira. Banyak melaknat dan banyak ingkar kepada suami. Kan disebutkan dalam hadis yang lain, ingkarnya perempuan kalau laki-laki berbuat baik sepanjang masa, suatu saat apa ada kekeliruan, disebutkan apa? Kamu enggak pernah berbuat baik. Ya, dilupakan apa? Kebaikan sebelumnya. Itu tabiat itu kan. Terus wa kata Rasul, wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li rubbi ar-rajul al-hazim min ihlakunna. Saya tidak mendapatkan yang kurang akal dan kurang dinnya yang bisa melenyapkan akal orang yang tegas, laki-laki yang tegas, daripada orang di antara kalian. Maksudnya perempuan dengan lemah akal dan dinnya bisa apa? Membuat laki-laki bertepuk lutut gitu. Walaupun laki-laki tersebut apa? Orang yang garang. Kalau ansor dobu tentara, kalau di kantornya garang gitu kan. Ya, kalau udah ke rumah apa? Iya. Makanya kan banyak para penguasa dikendalikan oleh apa? Oleh istrinya. Kemudian kata perempuan tersebut, sama nuksanu aqlina wa dinina. Apa kekurangan akal kami dan din kami? Kata Rasul, alaysa syahadatu al-mar'ati mislu nisfi syahadati rajul. Bukankah kesaksian perempuan itu seperti separoh kesaksian laki-laki? Karena dalam Al-Quran, kalau dalam muamalah, saksi dua kan, laki-laki. Kalau enggak ada, laki-laki satu ditambah dua perempuan. Berarti satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan dalam kesaksian. Fadzalika min nuqsani aqliha, itu adalah kekurangan akalnya. Terus, alaysa iza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan kalau haid tidak sholat dan tidak saum? Kata para perempuan tersebut, bala. Kata Rasul, fadzalika min nuqsani diniha. Itulah kekurangan dinnya. Jadi, maksudnya bahwa itu diantara hikmah kenapa talak itu di tangan laki-laki. Jadi kesimpulannya, bahwa pernikahan yang menghalalkan perempuan bisa kembali lagi kepada mantan suaminya yang telah mencerai dengan talak, tiga. Pertama, syaratnya nikahnya nikah rogbah. Nikah karena ingin, itu kan tanpa ada disuruh-suruh orang. Kedua, ada dukhul. Di dukhul. Jadi, terus dicerai dengan cerai yang normal juga. Dalam arti emang karena emang mau mencerai saja. Atau memang si suaminya yang kedua ini meninggal dunia. Kalau salah satu dari tiga syarat ini tidak ada, berarti termasuk muhalil. Atau andai kata tidak muhalil juga, emang tidak disuruh, tapi emang belum digauli, tetap tidak halal. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat yang terjadi dalam akad nikah. Syarat-syarat yang terjadi dalam akad nikah ada tiga macam. Pertama, ada syarat yang wajib ditunaikan, yaitu syarat-syarat yang memang itu termasuk bagian daripada konsekuensi pernikahan. Seperti apa? Wajibnya untuk ada muasyarah yang baik. Seperti wajibnya laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan. Itu kan memang konsekuensi pernikahan. Itu wajib ditunaikan. Andai kata tidak disebutkan dalam syarat pun, itu sudah menjadi kewajiban. Apalagi kalau disebutkan dalam syarat. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, syarat yang tidak wajib ditunaikan, tapi akad nikahnya sah. Itu akad-akad yang menafikan tujuan nikah. Seperti apa? Akad dengan perempuan, tapi mensyaratkan si walinya atau si perempuannya bahwa saya tidak mau, saya mau nikah dengan kamu, tapi syaratnya tidak mau digauli. Itu menafikan kan? Syarat ini batil, tapi akad nikahnya sahih. Atau seperti mensyaratkan bahwa yang memberikan nafkah itu adalah perempuan kepada suami. Itu syarat juga batil karena kewajiban nafkah adalah terhadap suami. Sedangkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasul mengatakan makana min syaratin laysa fi kitabillah fahuwa batilun wa in kana mi'ata syaratin. Setiap syarat yang bertentangan dengan kitabullah itulah batil walaupun 100 syarat. Ini kisah ini berkaitan dengan pemerdekakan budak. Kan dalam Islam kalau memerdekakan budak dengan otomatis walanya itu milik orang yang memerdekakan. Nah, ini kisah Barirah. Si tuan-tuannya mensyaratkan ia mau dijual kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi mereka mensyaratkan walanya, wala nanti ada dalam bab perbudakan apa tuh wala. Walanya milik mereka. Kata Rasulullah, khudhiha washariti lahumul wala. Ambillah, maksudnya belilah. Ibadah Imam Muslim, ishtariha wa'atiqiha washariti lahumul wala. Berilah dan merdekakanlah dan syaratkan bagi mereka wala. Kata Rasul, udah ambil, beli, dan memang syaratkan, iya, wala bagi kalian itu kan. Terus Aisyah membelinya, kemudian Rasul khutbah ceramah, Rasul mengatakan, ma balu rijalin, ya syarituna syurutan lesati kitabillah, maka nami syaratin lesati kitabillah, bahwa batilun wa inka nami atas syaratin, qada'ullahu ahak wa syaratullahu wasaq wa innamal wala'u liman a'atak. Kenapa orang-orang mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitabullah? Setiap syarat yang tidak dalam kitabullah itu batil walaupun 100 syarat. Ketentuan Allah lebih berhak. Dan putusannya lebih kuat. Dan wala itu bagi orang yang memerdekakan. Di sini Aisyah melakukan akad. Disuruh melakukan apa? Akad memberi budak itu terus mensyaratkan kepada mereka, "Ya, walanya buat kalian." Ini kan akadnya sahih kan, tapi syaratnya batil. Begitu juga dalam akad nikah. Andai kata dilakukan akad yang ada syarat yang batilnya, akadnya sahih, tapi syaratnya batil. Kalau memang disebutkan dalam akad tersebut. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat yang ada manfaat bagi perempuan. Seperti perempuan mensyaratkan, saya mau dinikahi kamu, tapi syaratnya saya tidak mau diajak keluar kota, tidak mau diajak pindah keluar kota. Ini bertentangan dengan akad nikah tidak? Tidak kan? Nah, syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan nikah dan ada manfaat bagi perempuan itu adalah syaratnya wajib ditunaikan. Seperti apa di sini? Syarat untuk apa? Perempuan mensyaratkan untuk dia mau dinikahi tapi dengan syarat tidak diajak keluar kota atau tidak diajak musafir, atau mensyaratkan saya mau dinikahi kamu tapi saya nggak mau dipoligami. Ya, boleh nggak? Di sini apa? Boleh. Kenapa? Karena syarat ini tidak bertentangan dengan akad nikah. Tidak mengharamkan yang halal juga. Karena kalau nggak mau ya tinggal cari laki perempuan yang lain kan, apa, perempuan yang lain. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, al-muslimun ala syuruqihim ila syartan ahalla haraman au harrama halalan. Kaum muslimin di atas syaratnya, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, kalau orang mengatakan ini kan mengharamkan yang halal itu kan, kan poligami halal ya. Yang dimaksud mengharamkan yang halal, kalau yang kait ini kan tidak mengharamkan, dia cuma bagi dia tidak mau, tapi tidak mengharamkan. Andai kata kalau tidak mau sama saya ya, kalau memang tidak mau menerima syarat saya, silakan cari perempuan yang lain kan. Sekarang dipaksa nggak nikah dengan perempuan tersebut? Apa dipaksa nggak? Nggak kan? Nggak dipaksa. Ya berarti cari yang lain. Ini diantara dalil yang sahih dalam masalah ini adalah kisah ketika Ali mau menikahi mau apa? Memadu Fatimah kan? Rasul marah. Yang jadi syahid di sini adalah ketika sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul menyindir Ali radhiyallahu taala anhu dengan apa? Dengan ucapan beliau di sini. Ali apa Rasul mengatakan saya mendengar Ali mau menikahi putrinya Abu Jahal. Saya tidak mengizinkan. Terus Rasul mengatakan memuji si fulan, maksudnya Abul As ibnu Ar-Rabi, suaminya apa? Zainab, putri Rasul. Rasul memuji, dia telah berjanji dan dia menunaikan janjinya. Dia telah berjanji dan dia menunaikan janjinya. Ini yang menjadi dalil bagi jumhur ulama. Buat di sini ucapan Rasul, Rasul tidak menyebutkan kisah ini kecuali karena memang sebelumnya telah ada perjanjian dengan apa? Dengan Abul As ibnu Ar-Rabi untuk tidak apa memadu putrinya. Dan makanya ketika di sini Rasul menyebutkan dalam rangka menyindir Ali radhiyallahu taala anhu, Rasul memuji siapa sikap mantunya ini, Abul As ibnu Ar-Rabi. Jadi antara dari jumhur ulama bahwa syarat yang ada manfaat bagi perempuan dan tidak memadaratkan bagi tujuan pernikahan itu wajib ditunaikan. Di sini ada madarat enggak bagi tujuan pernikahan? Ada madarat tidak? Tidak ada madarat. Kenapa? Wong nikah sama perempuan tersebut tidak dipaksa kan? Jadi, di sini ada manfaat bagi perempuan tapi tidak memadaratkan bagi tujuan pernikahan. Ini wajib ditunaikan. Andai kata laki-laki tersebut apa masuk dalam menerima syarat tersebut. Walaupun ada ulama, sebagian ulama yang mengatakan syarat itu tidak sah. Tapi jumhur ulama mengatakan itu sah dengan kisah Abul As ibnu Ar-Rabi ini. Terus juga hadis Bukhari Muslim dari hadis Uqbah ibnu Amir, in ahaqqas syurut an yuwaffa bihi mastahalatum bihi al-furuj. Sesungguhnya syarat yang paling harus ditunaikan adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan. Itu harus ditunaikan. Kita cukupkan, insyaallah nanti kita lanjutkan. Kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa shallu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau suaminya poninya 20. Kuat. Boleh. Benar. Boleh. Ada perempuan hafal. Bagusnya kan hulu kan lebih cepat indahnya. Iya. Kan kalau minta kan hulu ya. Ini bagusnya hulu pertama supaya idahnya cepat juga. Cepat berapa? Satu kali haid aja. Oh, kalau hulu. Terus juga kan nggak bisa dirujuk.